السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم إن الحمد السلام. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, ya, sehingga hingga hari ini, hingga detik ini, kita diberikan berbagai kenikmatan, berbagai fasilitas, ya, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk bisa mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Ini adalah nikmat terbesar yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Ya, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar, ya, semua nikmat ini, ya, bisa ditambahkan oleh Allah dan semoga bisa menjadi keberkahan kepada kita semua. Maka insya Allah pada majelis kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdillah Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana insyaallah tema pada malam ini adalah tentang imamah dalam salat. Langsung saja kita masuk perkataan penulis, ya, fasal al-aula bil imamati al-ajwadu qira'atan al-afqah. Ya, al-aula bil imamati al-ajwadu qira'atan wal afqah. Al afqah, ya, yaitu yang paling utama untuk menjadi imam salat itu adalah al-ajwadu qira'atan Al-Qur'annya, al afqah, yang paling paham terhadap, ya, fikih salat. Al-afqah secara umum maknanya adalah yang paling paham agama. Ya, tapi terkadang, ya, terkadang dalam, misalkan dalam masajid begitu, ya, bisa jadi kekurangan ahli ilmu, maka yang dimaksud dengan al-afqah di sini yang paling paham fikih salat. Maka di sini kita lihat, ya, yang paling didahulukan adalah al-ajwadu qira'atan al-afqah, yaitu orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian paling memahami fikih salat. Lebih bagus lagi kalau memahami tidak hanya fikih salat akan tapi ilmu agama secara umum, mungkin dalam ilmu agama. Maka di sini ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang mengimami sebuah kaum itu adalah yang paling mampu untuk membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamahum bisunnah. Ya, kalau qira'ah mereka itu sama, maka yang paling memahami tentang as-sunnah. Ya, ini insyaallah akan dibahas kemudian. Jadi yang dimaksud dengan al-ajwad qira'atan, yang paling bagus bacaannya, ya, dan paling banyak, ya, hafalannya, itu yang didahulukan dan termasuk juga yang paling memahami fikih salat. Ini adalah imam yang ideal. Ya, inilah yang harus didahulukan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, kalimat pertama dari hadis tersebut, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami sebuah kaum adalah yang paling mampu untuk membaca kitabullah. Kemudian setelah ya, kalau misalkan yang seperti ini tidak ada begitu, ya, yang bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, kemudian hafalannya banyak, apalagi seorang hafiz Qur'an, kemudian memahami fikih salat, apalagi, ya, mungkin dalam ilmu agama, kalau tidak ada yang seperti ini, maka kita menuju ke level berikutnya, yaitu, ya, wa yuqaddamu qari'un, kata penulis, wa yuqaddamu qari'un la ya'lamu fiqh salatihi ala faqihin ummi. Kalau misalkan tadi kan ada dua sifat, yang bacaan Al-Qur'annya bagus, termasuk tajwid dan hafalan Al-Qur'annya bagus gitu ya, banyak dan mungkin. Kemudian sifat yang kedua, dia paham fikih salat. Nah, sekarang kalau misalkan cuma ada salah satu. Satu orang dia bacaan Al-Qur'annya bagus tapi kurang memahami fikih salat, atau satu orang lagi dia memahami fikih salat akan tetapi ya bacaan Al-Qur'annya tidak bagus. Dan definisi bacaan Al-Qur'an tidak bagus di sini disebutkan oleh penulis ummi. Apa itu ummi? Ummi itu nanti akan disebutkan di akhir dari fasal ini insyaallah. Tapi ringkasnya ummi itu adalah yang bacaannya itu dia bukan buta huruf ya, bukan tidak bisa membaca. Tapi dia bisa membaca akan tapi ya memiliki lahan, memiliki kesalahan dalam membaca sehingga mengubah makna. Dan itu sudah tidak bisa lagi diubah, sudah tidak bisa lagi diperbaiki, ya. Jadi ketika seseorang ya disifati ummi, itu maksudnya adalah dia memiliki kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, ya. Misalkan yang mengubah makna, misalkan iyyaka menjadi iyyaki. Ini mengubah makna. Ihdina menjadi ahdina. Ya, ihdina berikanlah kami hidayah. Ahdina berikanlah kami hadiah. Nah, ini berbeda sekali. Ihdina antara ihdina, ihdinas siratal mustaqim dengan ahdina, ihdina dengan ahdina ini berbeda makna sama sekali. Jadi ini berbahaya. Maka di sini kita lihat ya orang yang memiliki kesalahan atau lahan yang fatal seperti ini mengubah makna, ya itu yang kita sebut sebagai ummi di sini. Maka ya kalau misalkan ada dua orang, orang yang pertama itu ya dia bacaan Al-Qur'annya ya bagus, akan tapi kurang memahami fikih salat. Kemudian orang yang kedua ya dia memahami fikih salat akan tetapi bacaannya memiliki lahan, memiliki kesalahan yang mengubah makna, maka mana yang didahulukan? Kata penulis di sini yuqaddamu qari'un ya la ya'lamu fikih salatihi ala faqihin ummi. Diprioritaskan, didahulukan orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik akan tetapi tidak begitu mengetahui fikih salat atau bahkan tidak mengetahui fikih salat dibandingkan dengan seorang faqih, seorang yang memahami fikih salat tetapi bacaan Al-Qur'annya memiliki kesalahan yang fatal tadi, mengubah makna. Tentunya ini adalah sama-sama kondisi tidak ideal. Akan tapi kalau mau mana yang mau didahulukan, kalau mau dipilih, maka kita pilih yang bacaan Al-Qur'annya itu baik, gitu ya. Walaupun dia tidak begitu paham fikih salat. Baik, maka ini marhalah yang kedua. Kemudian kalau misalkan ya marhalah yang ketiga berarti apa? Berarti kalau misalkan ada orang yang sama-sama bacaan Al-Qur'annya sama, maka didahulukan yang lebih memahami fikih salat. Atau secara umum ya yang lebih memahami as-sunnah, itulah yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ya fa in kanu fil qiraati sawa fa alamahum bis sunnah. Kalau seandainya dalam qiraah itu sama, maka yang paling mengetahui, yang paling berilmu tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamahum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamahum silman. Kalau seandainya dalam sunnah itu sama, maka yang lebih dahulu untuk hijrah. Dan kalau itu sama juga, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Maka ini menunjukkan ya bahwa kalau misalkan bacaan Al-Qur'annya sama, kita pilih yang lebih berilmu ya, dalam tentang as-sunnah, tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ilmu agama secara umum. Tetapi kalau misalkan ya tadi kalau yang paham ilmu agama tersebut ummi, yaitu memiliki lahan yang fatal mengubah makna ya, maka kita dahulukan yang bacaan Al-Qur'annya itu ya baik. Baik. Thummal asan. Kemudian penulis berkata, kemudian yang lebih tua secara umur. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummakuma akbarukuma. Yaitu yang menjadi imam adalah yang lebih tua dari dua orang tersebut. Maka ini pertimbangan usia berarti. Kalau misalkan bacaan Al-Qur'annya sama, kemudian pemahaman fikih salatnya sama, kemudian pemahaman tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, maka dipilih yang lebih tua. Kemudian summal asraf, kata penulis. Kemudian yang lebih mulia secara nasab, yakni yang dimaksud al-asraf di sini maksudnya adalah kalau ada nasab Quraisy, maka itulah yang didahulukan. Ya, karena Quraisy itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-a'immatu min Quraisy, imam, para pemimpin itu dari Quraisy. Yang dimaksud a'immah di sini maksudnya adalah ulil amri. Ini pemimpin imamah kubro, ya, imamah kubro, kepemimpinan yang besar, yang memiliki wilayah, yang menguasai, memiliki kekuasaan begitu ya. Maka ini kias terhadap hal tersebut. Jadi kalau imamah kubro itu adalah milik Quraisy, maka imamah sughra demikian kita kiaskan. Ini ijtihadnya para ulama Hanabilah. Ya, ini ijtihadnya para ulama Hanabilah. Tentunya ada beberapa perbedaan pendapat dalam masalah urutan-urutan ini, ya. Tetapi kita fokus dulu terhadap perkataan penulis di sini. Jadi setelah bacaan Al-Quran, kemudian ya pemahaman terhadap fikih salat, kemudian ya standarnya adalah usia. Setelah itu standarnya adalah apakah nasabnya Quraisy atau bukan. Kemudian setelah itu yang menjadi standar adalah hijrah, ya, siapakah yang lebih dulu hijrahnya. Tentunya ini tidak bisa sekarang karena ya tidak ada orang yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah sekarang. Itu ya ini relevan untuk para sahabat. Kemudian setelah itu ya, kalau misalkan dalam hijrah sama, maka didahulukan yang lebih masuk Islam, yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke perkataan penulis, tsummal atqa wal awra, kemudian yang lebih bertakwa dan lebih wara. Ya. Yang lebih bertakwa dan lebih wara itulah yang lebih berhak untuk menjadi imam salat. Tsumma yuqra. Kemudian kalau semuanya sama, maka diundi. Ya, ini adalah pilihan terakhir dan ini banyak sekali bab-bab ilmu syar'i yang undian ini masuk, ya. Jadi ini adalah termasuk solusi syar'i. Kalau sudah semua standarnya sama, maka diundi. Di pendapat lain, na'am, ada pendapat lain, misalkan bukan diundi akan tetapi dipilih yang dipilih oleh warga, oleh para jamaah masjid. Karena ini adalah imam untuk mereka, jadi mana yang lebih cocok, ya, diserahkan kepada para jamaah masjid, para warga di situ, mereka lebih cocok yang mana yang menjadi imam, maka itulah yang maju menjadi imam. Taib. Kemudian wasahibul baiti wa imamul masjid walau abdan ahakku ila min dhi sultanin fihima. Ya, sahibul bait, tuan rumah dan imam masjid itu lebih berhak. Jadi kita tadi membahas tentang urutan-urutan orang-orang yang mana yang lebih berhak untuk menjadi imam. Tetapi kemudian kalau misalkan ini konteksnya kita mau sholat di rumah seseorang atau kita mau sholat di suatu masjid yang memiliki imam rotib, imam yang tetap gitu ya, maka didahulukan ya tuan rumah dan didahulukan imam masjid tersebut. Kecuali kalau dipersilahkan, ya, kecuali kalau diizinkan oleh tuan rumah atau diizinkan oleh imam masjid, ya, diminta untuk menjadi imam di situ, maka tidak mengapa. Tapi tidak boleh kita melangkahi, ya, tuan rumah, dan tidak boleh melangkahi tanpa ridhonya, tanpa izinnya, ya, melangkahi imam masjid, mengimami di suatu masjid. Ya, ini berdasarkan larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanar rajul ar-rajula fi sulthanihi. Tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain padahal itu dalam daerah kekuasaannya. Ini maksud kekuasaannya di sini maksudnya adalah rumahnya sendiri atau itu adalah masjidnya. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk melangkahi. Walau abdan, walaupun yang punya rumah tersebut adalah budak. Ya, ini sebenarnya budak tidak memiliki harta ya. Hartanya budak itu maksudnya adalah harta tuannya. Ini bisa jadi kembali kepada imam masjid. Walaupun imam masjid tersebut adalah seorang budak. Ya, walaupun imam masjid tersebut adalah seorang budak. Jadi tidak boleh melangkah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian illa min dhi sultanin fihima, kecuali orang yang memiliki kekuasaan. Sebelum kita lanjut, kita perjelas lagi. Jadi kalau misalkan ada suatu imam masjid yang ternyata kemudian kita mau sholat di situ misalkan, kemudian kita melihat imam masjidnya ternyata bacaannya tidak sampai dalam standar ummi, tidak sampai menjatuhkan dia ke dalam status ummi. Tadi kita sebut ummi itu apa? Dia bacaannya banyak mengandung lahan, banyak mengandung lahan jali yang kesalahan yang fatal, yang mengubah makna, ya, yang mengubah makna. Nah, jadi kalau misalkan kita sholat di sebuah masjid, ternyata imam masjidnya itu tidak begitu baik, begitu ya. Kemudian kita merasa, masya Allah, ini ujub jadinya ya. Misalkan ini kita merasa ini bacaan kita lebih baik. Nah, ya tidak boleh. Atau ada orang, misalkan kita pilih ini si fulan ini lebih baik daripada imam masjid ini, gitu kan? Kita cuma numpang sholat di situ sama teman kita fulan, kemudian lihat kita lihat imam masjidnya ternyata tidak begitu baik bacanya, masih lebih baik fulan teman kita, kemudian kita minta fulan aja lah, tidak boleh ya. Karena apa? Karena ya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu ini adalah di ya masjidnya imam tetap tersebut, sehingga ya dia tetap lebih didahulukan. Jadi walaupun secara urutan yang tadi ya bacaan Al-Qur'annya lebih buruk daripada fulan teman kita gitu ya. Atau misalkan bacaan Al-Qur'annya sama akan tapi fulan teman kita lebih paham fikih salat. Atau sama-sama bacaan Al-Qur'annya sama, fikih salat, pemahaman fikih salatnya sama, tapi fulan teman kita lebih lebih tua. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian berdalih dengan ilmu yang baru saja kita pelajari, kemudian kita mengatakan ini lebih berhak untuk menjadi imam. Gitu ya, tidak boleh. Jadi ketika dia adalah tuan rumah atau ketika dia adalah imam tetap di masjid tersebut, maka ya dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian illa min dhi sultanin fihima, kecuali kalau yang sholat di rumah tersebut adalah dhu sultan, ulil amri, penguasa. Kecuali kalau yang sholat di masjid tersebut adalah dhu sultan, ulil amri, penguasa. Jadi kalau misalkan ya sebuah penguasa, sebuah seorang ya, seorang penguasa atau seorang ulil amri salat di sebuah masjid, kemudian kita tahu bahwa bacaannya misalkan lebih jelek daripada imam masjid ya, kemudian ulil amri tersebut mengimami di masjid tersebut, tidak boleh kita cela ya. Ini biasanya ini akan mengundang komentar-komentar ya, komentar-komentar, misalnya pencitraan dan seterusnya. Itu perkara itu kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu isi hati orang. Ya, tapi maksud ana di sini adalah ini sesuai dengan ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu kalau ulil amri atau penguasa salat di sebuah masjid, dia lebih berhak untuk menjadi imam salat. Kenapa? Dia memiliki imamah kubra. Sedangkan imam salat imamah sughra. Ya, jadi tidak boleh kemudian kita mengatakan ini pencitraan, ini harusnya tahu diri. Gitu. Bacaan Al-Qur'annya jelek, lebih jelek daripada imam masjid, ini harusnya tahu diri gitu ya. komentar-komentar pedas netizen. Tidak akan ada habis-habisnya. Maka, tapi tentunya ini harus menjadi penyemangat bagi ulil amri untuk supaya, yakni jangan sampai yang namanya ulil amri itu dikesankan bacaan Al-Qur'annya jelek atau pemahaman agamanya buruk, begitu ya. Jangan sampai ulil amri ya selalu terkesan seperti itu. Jadi ini PR bagi ulil amri. Taib. Baik, kerjakan PR antum. Nah, maka di sini illa min dzil sultanin fihima. Kecuali bagi orang yang memiliki kekuasaan. Maka di sini kita lihat ya dalilnya apa? Dalilnya adalah karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau diundang oleh Idban bin Malik. Idban bin Malik ini adalah seorang yang sahabat ya, seorang sahabat buta. Beliau mengimami masyarakat di sekitar rumah beliau begitu ya. Akan tapi kalau misalkan hujan kemudian banjir, beliau tidak bisa ke masjid sehingga beliau ingin ketika kondisinya seperti itu, beliau ingin tentunya harus sholat di rumah begitu ya. Beliau ingin Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah beliau, kemudian Nabi Muhammad SAW sholat di dalam rumah beliau di tempat mana gitu ya. Nah, tempat itulah yang akan dijadikan musalla oleh Idban bin Malik. Ini requestnya Idban bin Malik kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mendatangi Idban, kemudian masuk datang ke sampai di rumah Idban, kemudian langsung sholat mengimami ya orang-orang termasuk Idban bin Malik, padahal tuan rumahnya adalah Idban bin Malik. Akan tapi Nabi Muhammad SAW mengimami sholat tersebut. Jadi ulil amri, jadi di sini posisinya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai ulil amri. Ya, ulil amri itu lebih didahulukan daripada tuan rumah atau daripada imam masjid tetap. Baik. Sekarang afwan, ada terdistraksi sebentar. Jadi kalau misalkan ada ulil amri ya, maka dia lebih berhak untuk sholat di rumah kita atau di masjid kita. Baik. Wa hurrun aula min 'abdin wa muba'ad wa muba'adun wa muba'adun aula min 'abdin. Hurrun aula min 'abdin. Orang merdeka lebih utama daripada budak untuk menjadi imam sholat. Ini tentunya insya Allah kita bisa pahami dengan mudah, begitu ya. Lebih utama karena secara hak itu lebih banyak haknya orang merdeka, dan secara kewajiban lebih banyak kewajibannya orang merdeka. Seperti contohnya, budak itu misalkan ya ada perbedaan hukum, seperti misalkan apakah budak boleh azan atau sholat Jumat dan seterusnya. Maka di sini kita lihat yang lebih berhak tentunya adalah orang merdeka. Kemudian juga orang merdeka lebih berhak daripada muba'at. Apa itu muba'at? Muba'at itu adalah budak yang setengahnya budak, setengahnya merdeka. Nah, gimana itu? Ya, orang ada, yakni mungkin saja ada seseorang yang statusnya itu setengah-setengah. Atau sepertiga, dua per tiga. Ya, terserah. Yaitu sebagiannya masih budak, sebagian lagi dari tubuhnya. Sebagian tubuhnya masih budak, sebagian tubuhnya lagi merdeka. Coba bayangkan. Jadi ini disebutkan oleh para ulama. Dan dibahas oleh para ulama, dan para ulama memiliki khilaf dalam masalah ini. Contohnya, misalkan ada ya seorang majikan yang memiliki budak, kemudian majikannya tersebut membebaskan budaknya, tapi setengah-setengah, yakni tidak begitu niat ya membebaskannya. Dia mengatakan budak ana itu tangannya merdeka sekarang, tapi yang lain anggota tubuhnya yang lain masih budak. Nah, ini adalah namanya muba'at. Ya, muba'at. Jadi dia memiliki sebagian dari tubuhnya itu merdeka, sebagiannya lagi masih budak. Maka tentunya orang merdeka lebih utama daripada orang yang setengah-setengah atau sepertiga, dua per tiga ini. Terserah begitu ya. Disebutkan di kitab-kitab misalkan tangannya saja yang diberdekakan, sebagiannya, sebagian besar yang lain masih budak gitu ya, bisa jadi. Ini enggak, bahkan tidak sepertiga, dua per tiga, tapi lebih kecil lagi ya. Jadi, nah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah bisa seperti ini? Apakah bisa ada orang yang berstatus muba'at? Kalau ada majikan seperti ini, apakah kemudian kita terima ya perkataannya tersebut? Thayyib, tangannya merdeka tapi anggota tubuh yang lain tidak. Kepalanya merdeka tapi anggota tubuh yang lain tidak. Kakinya merdeka tapi anggota tubuh yang lain tidak. Misalkan semuanya merdeka tapi matanya tidak, gitu ya. Matanya tetap budak. Maka apakah ini bisa diterima atau tidak? Para ulama beda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa thayyib ini bisa diterima. Ada ulama yang berpendapat tidak bisa. Namanya memerdekakan seseorang itu satu kesatuan, ya. Jadi tidak bisa. Tidak bisa setengah-setengah seperti ini, ya, tidak bisa diskrit, tidak bisa kontinu, tapi harus diskrit. Ini pakai bahasa fisika kuantum, ya, afwan. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau merdeka sebagian, merdeka seluruhnya. Kalau tidak merdeka sebagian, kalau tidak merdeka seluruhnya, maka tidak ada yang setengah-setengah. Intinya nggak ada setengah-setengah, nggak ada muba'at. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi di sini kita lihat, ya, penulis mengatakan, kalau seandainya ada ulama yang berpendapat adanya muba'at, maka kita katakan hur, orang merdeka lebih utama daripada muba'at. Dan muba'at lebih utama daripada budak. Ya, orang yang statusnya muba'at, dia lebih utama untuk menjadi imam sholat daripada orang yang statusnya masih budak. Wahadirun, wabasirun, wahadariyun, wa mutawaddi'un wa mu'irun wa musta'jirun aula min diddihim. Orang yang hadir, orang yang bukan musafir, ya, itu lebih utama menjadi imam salat. Jadi kalau misalkan kita di musala pom bensin gitu ya, maka yang lebih utama menjadi imam salat adalah yang hadir, yang tidak musafir. Kalau musafir dia lebih berhak menjadi makmum. Yang lebih berhak menjadi imam adalah yang hadir. Basir, ya, yaitu yang bisa melihat, lebih utama daripada yang buta. Kenapa? Karena yang bisa melihat dia lebih bisa mengetahui apakah ada najis di pakaiannya, apakah ada najis di sajadahnya, misalkan gitu ya. Jadi dia lebih bisa menjaga syarat sholat. Itu basir. Dan lebih bisa mengetahui arah kiblat. Ya, jadi dia, walaupun sama-sama mudah insya Allah di zaman ini, ya, mengetahui arah kiblat, tinggal nanya orang, ya. Dan insya Allah di zaman ini, di tempat-tempat yang, misalkan tempat-tempat untuk sholat itu sudah ada, atau di, misalkan kita di hotel sudah, insya Allah ada tanda-tanda tanda kiblat begitu ya. Jadi insya Allah sekarang mudah. Kalau misalkan ada orang buta, dia bisa nanya dan insya Allah mudah untuk di, apalagi tidak di padang pasir begitu ya, masih banyak orang untuk bisa ditanyai. Ya, akan tapi ya tentunya melihat sendiri ya dengan mata kepala kita sendiri, misalkan matahari sedang di sana atau misalkan melihat sendiri tandanya, itu lebih baik daripada kita diberitahu oleh orang lain. Maka yang lebih utama adalah yang bisa melihat. Hadori, itu lebih utama daripada badawi. Hadori, badawi, apa yang dimaksud? Hadori itu adalah orang yang tinggal di kota. Badawi itu badui, orang yang nomaden, ya. Maka yang tinggal di kota atau yang tinggal di desa tapi menetap gitu ya, itu lebih utama daripada orang yang tinggalnya nomaden. Kenapa? Karena secara rata-rata, ya, kita tentunya tidak stereotip, tapi secara rata-rata orang yang tinggal di kota atau desa, dia lebih tingkat pendidikannya lebih baik, gitu ya, lebih memahami fikih sholat, lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, harusnya ini rata-rata gitu ya, dibandingkan orang yang hidupnya nomaden atau badawi, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi badui begitu ya. Kemudian mutawaddi itu lebih utama daripada mutayammim, ya, orang yang berwudu lebih utama daripada orang yang bertayammum. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa berwudu, satu lagi tidak bisa berwudu tapi akhirnya tayammum, misalkan sakit, misalkan, mana yang lebih utama untuk menjadi imam sholat? Yang berwudu. Walaupun yang sakit tadi, sehingga bertayamum tadi, misalnya kita lihat adalah seorang ulama besar yang tadi kita sebutkan ya, bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, atau ulama besar, atau misalkan jauh lebih paham fikih salat, tapi dia tayamum karena misalkan dia punya uzur, misalkan kulitnya gatal-gatal kalau kena air, misalkan gitu ya, misalkan. Jadi didahulukan yang berwudu. Kenapa? Karena wudu itu mengangkat hadas, sedangkan tayamum itu sekedar membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Wa mu'airun, orang yang meminjamkan rumah itu lebih baik daripada orang yang meminjam rumah, si pemilik rumah. Jadi misalkan A dan B, A meminjamkan rumahnya ke B 3 hari misalkan. Kemudian A berkunjung ke B dalam waktu 3 hari tersebut. Kemudian mereka mau sholat, maka siapakah yang lebih berhak untuk menjadi imam sholat? Yang meminjamkan rumah, pemilik aslinya. Kenapa? Karena pemilik aslinya dia dia sahibul bait, ya, dia memiliki hak atas rumah, atas zat rumah itu dan manfaat rumah itu. Sedangkan orang yang meminjam, dia cuma punya manfaatnya, itu pun cuma 3 hari saja. Ya, jadi ini meminjam, maka yang lebih utama adalah yang meminjamkan. Beda kalau menyewa. Makanya di sini disebut mustajir lebih utama daripada muajir. Ya, mustajir itu orang yang menyewa lebih utama daripada orang yang menyewakan. Ya, jadi bedakan di sini dua kasus ini. Kalau akadnya adalah sewa menyewa, maka orang yang menyewa dia lebih utama untuk menjadi imam sholat di rumah tersebut daripada orang yang menyewakan. Padahal rumah itu sebenarnya punya siapa? Punyanya yang orang menyewakan. Punyanya orang yang menyewakan. Tetapi ketika ini akadnya sewa-menyewa, maka ya akadnya lebih lebih kuat daripada akad pinjam-meminjam. Orang yang menyewa rumah, dia berhak untuk melarang orang yang menyewakan, si pemilik rumah, untuk masuk. Betul tidak? Kalau kita sudah nyewa rumah, kemudian kita ingin istirahat, tidur, kemudian ada orang yang punya rumah, ngetok-ngetok, gitu, kita berhak untuk tidak keluar. Sampai 3 kali dia harus pergi. Gitu kan? Jadi, sedang harus butuh istirahat atau apa gitu ya. Jadi orang yang menyewa lebih utama daripada orang yang menyewakan untuk menjadi imam sholat. Wala tasihhu imamatu fasikin mutlaqan illa fi jum'atin wa idin. Tidak sah seorang fasik untuk menjadi imam sholat. Kita lihat di sini. Tidak sah, kata penulis. Ya. Tidak sah orang yang fasik ketika dia menjadi imam sholat secara mutlak, yakni dalam sholat apapun, kecuali dalam sholat Jumat dan sholat Id. Ta'adzara khalfa ghairi. Yang dalam sholat Jumat dan sholat Id tersebut, kita tidak bisa menghadiri, tidak ada jamaah lain, gitu ya. Tidak ada jamaah lain, kalau kita tidak sholat di belakang orang fasik tersebut, kita khawatirnya tidak jadi sholat Jumat atau tidak jadi sholat Id. Apa dalilnya? Dalilnya mengapa orang fasik itu tidak sah kalau menjadi imam salat? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'umman imra'atun rajulan. Tidak boleh seorang perempuan itu mengimami laki-laki. Wa la ya'umma a'rabiyyun muhajiron. Tidak boleh juga ya seorang badui itu mengimami muhajir, ya. Yakni maksudnya adalah orang sahabat yang mereka itu bukan orang badui begitu ya. Wala ya'umma fajirun mu'minan, dan tidak boleh seorang fajir itu mengimami orang mukmin. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa ya keimaman imamah dari seorang yang fasik itu tidak sah, dan definisi fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa bertaubat. Maka di sini kita lihat ya ini adalah kriteria yang berat ya. Orang fasik mengimami sholat, maka ya dia tidak sah sebagai dia menjadi imamnya itu tidak sah, imamahnya itu tidak sah. Maka di sini tidak boleh bagi kita untuk misalkan untuk menentukan imam tetap di sebuah masjid, maka tidak boleh misalkan mencari atau menjadikan menunjuk orang yang secara zahir kita mengetahuinya orang fasik atau orang fajir. Taib, illa ayak harahu bisultan, kecuali kalau ya dipaksa oleh penguasa. Jadi penguasa yang menunjuk imam masjid ini adalah fulan, padahal fulan adalah orang fajir, orang fasik. Maka ini sah, ya. Kenapa? Karena ini adalah ditunjuk oleh ulil amri atau penguasa. Jadi dalam masalah hukum fikih terkait ulil amri itu memang banyak pengecualian. Dan ini baik kalau misalkan digabung, ya, dalam sebuah karya. Allahu a'lam, apakah ana punya waktu untuk mengerjakannya, ya, fikih-fikih, permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan ulil amri, atau bukan berkaitan dengan ulil amri, yang ada kaitannya dengan ulil amri, gitu ya. Bukan fikih untuk ulil amrinya, tapi fikih untuk orang lain terkait muamalah dengan ulil amri, gitu ya. Kalau fikih terkait ulil amrinya, fikih yang untuk ulil amri itu juga itu bidang tersendiri, yang itu sudah banyak dibahas oleh orang, ya. Apa yang harus dilakukan oleh ulil amri, ya, hukum-hukum yang harus dilakukan, halal haram yang harus dilakukan oleh ulil amri, itu ada dibahas oleh para ulama. Jadi wajib bagi ulil amri untuk mempelajari hal tersebut. Baik. Kalau misalkan kita menjadi suami saja, misalkan ya, menjadi suami kita harus belajar banyak kewajiban dan hak yang harus kita pelajari sebagai suami, demikian pula sebagai istri. Maka demikian pula, apalagi menjadi ulil amri, itu harus banyak sekali kewajiban yang harus kita pelajari, hukum-hukum yang harus kita pelajari. Tidak mempelajari hal itu, padahal kalau seandainya kita mau belajar, sebenarnya bisa, maka dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan hisabnya akan menjadi berat dan lama nanti di akhirat. Perhatikan ini pada ulil amri, ya. Baik. Maka di sini kita lihat la tasihhu imamatu fasikin mutlaqan illa fi jum'atin wa idin, kecuali pada salat Jumat dan salat Id yang tidak bisa untuk mencari jamaah lain. Kenapa? Karena ini pengecualian, ya, karena kalau misalkan misalkan ya hukumnya sama, yaitu tidak sah. Misalkan yang mengimami sholat Jumat atau sholat Id adalah orang fasik, orang fajir, kita mengenalnya sebagai orang fasik dan fajir. Kalau kemudian kita tidak sholat di situ, kemudian berakibat kita tidak bisa sholat Jumat sama sekali, atau tidak bisa sholat Id sama sekali, karena tidak ada jamaah lain misalkan. Maka tidak mengapa untuk sholat di belakangnya. Terutama kalau misalkan yang mengimami sholat Jumat adalah ulil amri yang fajir. Atau yang mengimami sholat Id adalah penguasa yang fasik, maka ini juga ya yakni tidak masalah. Tidak masalah. Wa tasihhu khalfa a'ma asam wa aklaf wa aqta'a yadayn aw rijlayn aw anfin wa katsir lahnin lam yuhilil makna. Sah untuk menjadi makmum di belakang a'ma asom, orang yang buta tuli. Kenapa? Karena dia masih bisa mengucapkan, membaca surah Al-Fatihah, ya, dan pertama ya takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian kewajiban-kewajiban sholat yang lain bisa dia ucapkan dengan lisan dia, gitu ya. Jadi yang keterbatasan yang dia miliki hanyalah buta tuli, tapi lisannya tetap masih bisa untuk membaca. Jadi ini sah untuk menjadi makmum di belakangnya. Apa itu aklaf? Aklaf itu adalah orang yang belum dikhitan, ya, sah untuk bermakmum di belakangnya, ya. Walaupun tentunya lebih utama adalah orang yang telah dikhitan. Wa aqta yadain aw rijlain aw anfin, atau orang yang tidak punya kedua tangan atau tidak punya kedua, dia masih bisa berdiri misalkan dengan kaki buatan yang sekarang sudah ada teknologinya, ya, Ya, jadi kalau misalkan tidak punya tangan, kedua tangan, atau tidak punya kedua kaki, tapi masih bisa berdiri dengan kayu atau dengan kaki buatan misalkan, maka ini tidak masalah. Au anfin, atau tidak punya hidung, hidungnya terpotong misalnya, na'udzubillah min dzalik misalkan gitu ya. Maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah bermakmum di belakangnya. Wa katsiri lahnin lam yuhilil makna. Banyak lahan tapi tidak mengubah makna. Banyak kesalahan baca, ya, tapi tidak mengubah makna. Contohnya misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, padahal harusnya alhamdulillahi. Ini insyaallah paham maknanya, yang dimaksud adalah alhamdu, ya, walaupun dia bacanya alhamdi. Contoh lain misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, padahal harusnya iyyaka na'budu, ya. Ini kesalahan akan tapi tidak mengubah makna. Insyaallah orang pendengarnya masih paham, oh ini maksudnya na'bud, ya, na'budu, walaupun dibaca na'budu. Baik. Jadi tidak masalah kalau misalkan ada imam yang punya salah-salah seperti itu, tapi kesalahannya tidak mengubah makna. Tidak mengubah kata, ya. Kalau mengubah kata, otomatis mengubah makna. Tapi yang dimaksud kesalahan di sini, misalkan salah salah harokat, salah i'rab, dan salah harokatnya tidak mengubah makna. Tapi kalau iyyaka menjadi iyyaki, ini mengubah makna, ya. Tidak boleh. Taib. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, harusnya kan majrur, harusnya kasro, tapi di sini dibaca mansub, maka insya Allah tidak mengubah makna, masih masih bisa dipahami begitu, ya. Taib. La khalfa akhros. Sebelumnya tadi. Kenapa kok yang tidak punya kedua kaki? Kalau misalkan dia tidak bisa berdiri, tapi dia duduk misalkan, apakah sah kita sholat di belakangnya? Tidak sah. Kenapa? Karena itu baru sah kalau ini yang di belakangnya itu adalah yang semisalnya juga, sama-sama tidak punya kedua kaki. La khalfa akhros, ya. Karena qiyam, berdiri itu adalah rukun, ya. Jadi penting sekali. La khalfa akhros, tidak sah jadi makmum di belakang orang bisu. Kecuali afwan, enggak ada kecuali, ya. Jadi orang bisu sama sekali tidak sah untuk menjadi imam. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengucapkan, ya, tidak bisa mengucapkan. Jadi walaupun makmumnya semuanya orang bisu, tetap tidak sah. Kalau yang tidak punya kedua kaki tadi baru sah kalau makmumnya memiliki keadaan yang sama dengan imamnya. Ya, memiliki keadaan yang sama dengan imamnya, sama-sama tidak punya kedua kaki sehingga sama-sama duduk. Ya, maka itu baru sah imamahnya. Tapi kalau bisu, maka walaupun makmumnya sama-sama bisu, dia tetap tidak sah karena dia tidak bisa membaca. Maka apalagi kalau makmumnya tidak bisu, ya, min babi aula. Kemudian sebagaimana tadi, wa kafirin, tidak sah bermakmum di belakang orang kafir. Orang kafir jadi imam, tentunya ini jelas, ya, tidak sah. Tapi apa dalilnya? Ini disebutkan di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani, ya, tidak boleh bermakmum di belakang orang kafir. Jadi kalau bermakmum di belakang orang fajir saja, tidak boleh apalagi bermakmum di belakang orang kafir, ya. Jadi la wala ya umma fajirun mukminan, tidak boleh orang fajir itu mengimami orang mukmin, maka min babi aula, itu maksudnya terkandung mafhum muwafaqah dalam hadis ini. Terkandung dalam hadis ini pemahamannya yaitu orang kafir lebih-lebih lagi gitu, ya. Tidak boleh kita bermakmum di belakang orang kafir. Wala imamatu ajizin an syartin aw ruknin illa bimithlihi, dan tidak sah juga imamah dari orang yang tidak bisa melakukan salah satu syarat atau salah satu rukun kecuali dengan yang semisalnya. Contoh, misalkan orang yang tidak bisa melakukan salah satu syarat, misalkan dia tidak bisa, misalkan dia memiliki salasul baul, misalnya penyakit salasul baul, ya kencingnya selalu mengalir, ya menetes, maka dia tidak bisa menghindari najis berarti, ya sehingga ini tidak sah menjadi imam. Tapi kalau misalkan semua makmumnya sama-sama memiliki penyakit yang sama, gitu ya, na'udzubillah min dzalik, maka baru sah. Au ruknin, ya, atau rukun, maka misalkan orang tersebut tidak bisa, tadi tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, ya, tidak bisa duduk, ya, maka ini semua adalah rukun, maka tidak sah kalau kita bermakmum di belakangnya. Orang nggak bisa sujud misalnya karena punggungnya sakit misalkan, ya, kita tidak tidak sah untuk bermakmum di belakangnya, kecuali kalau semua makmumnya seperti itu semua. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi, tapi ini perkara, mengapa Anda tersenyum? Karena ini perkara yang insya Allah nadir, insya Allah jarang sekali begitu, ya. Mungkin mungkin iya kalau makmumnya cuma satu gitu, jadi cuma dua orang. Tapi ini perkara yang jarang, insya Allah. Ini diantara perkara yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dalam rangka untuk kita supaya paham fikih, ya. Jadi walaupun ini jarang terjadi, tapi ini dalam rangka untuk mengajarkan supaya kita paham poin ini. Jadi ketika seseorang imam tidak bisa ruku atau sujud atau ya duduk begitu, ya, maka dia tidak sah kita bermakmum di belakangnya kecuali semua makmumnya itu, kecuali kalau kita, ya, sebagai makmum sama-sama memiliki keterbatasan yang sama dengan imam tersebut. Baik. Bagaimana kalau ya tidak bisa berdiri, maka sebagaimana telah disebutkan tadi, ya, sama, ya. Jadi kalau tidak bisa berdiri, maka dia yakni tidak sah sebagai kita makmumnya di belakangnya tidak sah. Baik. Kemudian penulis berkata, illa al-imam ar-ratib di masjid. Kecuali imam tetap di masjid. Kalau misalkan dia tiba-tiba memiliki kesulitan untuk berdiri misalkan, ya. Kemudian harus sholat sambil duduk misalkan. Maka di sini kita lihat perkataan penulis, illal imam ar-ratib di masjid al-marju zawalu illatihi. Ya, imam masjid, imam tetap di masjid yang diharapkan keterbatasannya tersebut itu hilang, ya, sembuh. Diharapkan itu bisa sembuh. Jadi cuma sementara. Maka ya, ini berarti tidak masalah. Ya, tidak masalah untuk menjadi makmum di belakangnya. Jadi kalau misalkan, jadi di sini disebutkan oleh para ulama, kalau kita duduk, ikutan duduk bersama imam tersebut, maka jadi imamnya sholat sambil duduk, kalau kita juga ikutan duduk, maka ini itulah yang disunnahkan. Tapi kalau kita berdiri, maka tidak mengapa. Makmumnya berdiri, imamnya duduk. Ini hanya bagi ketika imamnya tersebut, ya, adalah imam tetap di masjid dan ya dia diharapkan kesembuhannya. Adapun kalau permanen misalkan, maka balik lagi ke pembahasan yang tadi. Kalau permanen berarti tidak bisa kecuali bagi orang-orang yang sama-sama memiliki keterbatasan yang sama dengan imam tersebut. Baik. Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, ketika beliau sakit kemudian beliau salat sambil sambil duduk begitu, ya. Dan orang-orang yang di belakang beliau sholat sambil berdiri. Maka Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada orang-orang yang di belakang beliau untuk duduk juga. Ya, maka kemudian setelah selesai Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ju'ilal imamu li'utam nubihi. Sungguhnya imam itu dijadikan imam agar diikuti. Fa'idha roka'a farka'u, fa'idha rafa'a farfa'u. Jadi kalau imamnya ruku, maka rukulah. Kalau bangkit, maka bangkitlah. Faidah sholat jalisan, sholat julusan. Kalau imamnya sholat duduk, maka sholatlah sembari duduk. Tapi di sini, ya cuma hukumnya adalah mandub, yakni disunnahkan saja untuk duduk juga bersama imam, ya tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh orang-orang yang tetap sholat sambil berdiri untuk mengulangi sholatnya. Taib. Maka di sini kita lihat ya ada perbedaan antara imam tetap yang diharapkan kesembuhannya dari keterbatasannya tersebut. Tapi kalau sudah tidak diharapkan keterbatasannya maka kembali ke ya pembahasan yang tadi. Taib. Kemudian penulis berkata, saya mana tadi? Fa yusalli jalisan wa yajlisuna khalfahu wa tasihhu qiyaman. Ya, ini perkataan penulis. Jadi hendaknya makmum atau kalau misalkan imamnya itu tidak bisa, misalkan tidak bisa berdiri sehingga dia sholat sambil duduk, wa yajlisuna khalfahu, maka makmumnya duduk juga di belakangnya, tapi sah kalau misalkan makmumnya itu sholat sambil berdiri. Ya. Jadi hukum untuk ikutan duduk bersama imam itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya, alasannya adalah Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan orang yang sholat di belakang beliau tetap sambil berdiri, tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Wala imamatu imra'atin wa khuntha li rijalin aw khunatha. Tidak sah perempuan imra'ah menjadi imam bagi laki-laki, tidak sah. Ya. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan sukses sebuah kaum yang walau amrahum imra'atan, yang yakni menunjuk perempuan untuk mengurus perkaranya. Dan imam salat termasuk dalam masalah ini. Jadi tidak boleh perempuan itu mengimami laki-laki, dan juga perempuan tidak boleh mengimami khuntha, ya, orang yang tidak diketahui laki-laki atau perempuan. Itu definisi khuntha. Adapun kalau diketahui laki-laki cuma gayanya mirip perempuan, atau diketahui perempuan tapi gayanya mirip laki-laki, ini bukan khuntha. Ini sudah jelas jenis kelaminnya, begitu ya. Tapi khuntha itu punya jenis kelamin dua, atau tidak punya jenis kelamin, atau punya alat kelamin dua, atau tidak punya alat kelamin sama sekali, ya, sehingga tidak kita tahu ini jenis kelaminnya apa, begitu ya. Maka perempuan tidak boleh mengimami khuntha. Kenapa? Karena ada kemungkinan khuntanya laki-laki, ya. Demikian pula wa khuntha li rijalin. Khuntha tidak boleh mengimami laki-laki karena ada kemungkinan khuntanya perempuan, gitu ya. Dan juga tidak sah untuk perempuan mengimami ini yang Anda sebut tadi ya. Jadi kalau imamnya perempuan maka makmumnya tidak boleh, makmumnya juga harus perempuan, tidak boleh laki-laki dan tidak boleh khunsa. Kenapa khunsa tidak boleh? Karena bisa jadi kemungkinan khunsa ini sebenarnya laki-laki. Itu kalau imamnya perempuan. Kalau imamnya laki-laki, maka makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh khunsa. Ya, itu kalau imamnya laki-laki. Selesai. Jadi kalau imam laki-laki boleh semua. Laki-laki, perempuan atau khunsa. Kalau imamnya perempuan, cuma boleh di belakangnya cuma perempuan saja. Laki-laki gak boleh, khunsa tidak boleh. Alasan kenapa khunsa tidak boleh, karena bisa jadi dia laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau imamnya khunsa? Bagaimana kalau imamnya khunsa? Maka boleh kalau makmumnya perempuan. Kalau makmumnya laki-laki tidak boleh, karena bisa jadi khunsa yang jadi imam tadi adalah perempuan. Gitu ya. Jadi Ini di antara hal yang disebutkan oleh para ulama. Jadi khunsa itu bisa kemungkinan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau imamnya adalah khunsa, maka makmumnya hanya boleh perempuan. Tidak boleh laki-laki. Karena bisa jadi khunsa ini adalah perempuan. Sehingga nanti jadinya perempuan mengimami laki-laki. Atau tidak boleh sesama khunsa. Ya, karena khunsa yang jadi imam bisa jadi perempuan, khunsa yang makmum bisa jadi laki-laki. Gitu ya. Jadi, na'am. Wala mumayyizin li baligin fi fardin. Tidak boleh anak kecil yang belum baligh mengimami orang baligh dalam sholat fardu. Ini pendapatnya Hanabilah. Dan tentunya kita mengetahui adanya ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang mungkin masyhur di negeri kita adalah boleh bagi anak kecil yang sudah tamyiz untuk mengimami orang baligh, orang dewasa yang sudah baligh, walaupun itu salat fardu. Berdasarkan riwayat, ya, berdasarkan riwayat yang menunjukkan bahwa yakni ada seorang sahabat yang kalau tidak salah siapa namanya? Amr bin Salamah ya mungkin. Ya, Amr bin Salamah mungkin. Ya, ada sebagian sahabat yang masih kecil yang kemudian mengimami sholat orang-orang dewasa di belakangnya. Jadi insya Allah anak juga lebih cenderung pada pendapat ini karena ya ini adalah riwayat yang kuat. Adapun landasan hadis yang dijadikan pendapat Hanabilah dalam masalah ini yaitu hadis atau perkataan Ibnu Abbas ya, bukan hadis, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la ya ummal gulam hatta yahtalim. Tidak boleh anak kecil itu mengimami sampai dia baligh. Tapi ini dinilai dhaif oleh para ulama. Dinilai dhaif oleh para ulama. Selain karena ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Ya, walaupun kita katakan perkataan Ibnu Abbas dalam masalah ahkam yang tidak bisa diketahui kecuali dari jalur wahyu, maka insya Allah itu adalah wahyu. Pasti dari wahyu begitu ya. Pasti dari Ibnu Abbas mendengarkan Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkan demikian. Tapi masalahnya riwayat ini lemah, jadi kita beramal dengan menggunakan hadis yang satunya lagi yang salah satu sahabat, kalau tidak salah Amr bin Salamah yang kemudian disebutkan mengimami orang yang baligh di belakangnya. Baik, di sini disebutkan anak yang sudah tamyiz tidak sah menjadi imam untuk orang-orang yang sudah baligh di belakangnya dalam sholat fardu. Bagaimana dengan sholat sunnah? Ya, bagaimana dengan sholat sunnah? Maka ini tidak masalah. Ya, anak yang sudah tamyiz, bahkan menurut Hanabila, tidak masalah untuk mengimami, yakni orang dewasa kalau itu sholatnya adalah sholat sunnah. Mengapa? Karena anak yang sudah tamyiz itu sholatnya sholat sunnah. Ya. Sholatnya anak yang tamyiz yang belum baligh itu ini sholatnya apa hukumnya? Sholat sunnah. Jadi walaupun dia sholat fardu tapi hukumnya sunnah bagi dia. Belum wajib untuk melakukan sholat fardu begitu ya. Tapi kalau dia melakukannya maka dia berpahala. Jadi hukumnya sunnah bagi dia. Jadi kalau yang dia lakukan sholat itu memang adalah sholat sunnah maka ini berarti imamnya sholat sunnah mengimami makmum yang sholat sunnah. Maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan tadi, kalau misalkan sholatnya adalah sholat fardu, maka menurut Hanabilah, selain berbekal pada pendapatnya Ibn Abbas tadi, perkataannya Ibn Abbas tadi, tapi Hanabilah berpikir bahwa ini anak yang sudah tamyiz ini, belum baligh, dia sholat fardu, tapi ini hukumnya sunnah bagi dia. Ini sholat sunnah, hukumnya seperti sholat sunnah, tapi dia mengimami makmum yang sholat fardu. Nah, ini muskilah. Tapi kita katakan, ya ada hadis yang tadi, ya hadis seorang sahabat yang masih kecil mengimami ya orang-orang dewasa di belakangnya. Baik. Kemudian wala imamatu muhdithin au najisin ya'lamu dzalik. Tidak sah menjadi imam orang yang batal ya berhadas atau yang punya najis dan mengetahui ya dia mengetahui bahwa dia berhadas atau dia mengetahui bahwa dia ada najis di badannya. Ya, jadi tidak boleh bagi orang imam misalkan dia sudah tahu bahwa dia barusan kentut, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya. Ini ya tidak boleh, sholatnya tidak sah. Dan Abu Hanifah berkata bahwa orang yang seperti ini, dia yakni sholat, kemudian dia tahu wudunya batal, tapi dia tetap melanjutkan, ini dinilai, ini adalah perbuatan kekufuran, ya, karena mengentengkan sholat. Ini perkataan Abu Hanifah. Taib. Fa'in jahila wa huwa ma'mumun. Fa'in jahila huwa wa ma'mumun hattang qadat. Jadi kalau imamnya dan makmumnya itu tidak tahu bahwa imamnya berhadas, imamnya wudunya batal atau ada najis di badannya atau di pakaiannya, baru tahu setelah selesai sholat. Sohat li makmumin, maka sah bagi makmum saja, tapi tidak sah bagi imam. Ya, sah bagi makmum, tapi tidak sah bagi imam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salat, ya silakan salat di belakang imam, ya. Kalau imamnya benar, maka salat Anda sebagai makmum juga sah. Tapi kalau imamnya salah, maka salat Anda sah, tapi salat imam tersebut tidak sah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau sama-sama tidak tahu, baru tahu misalkan setelah selesai sholat, atau bahkan tidak tahu sama sekali, benar-benar tidak ada yang nyadar bahwa tadi imamnya batal atau imamnya ada najis di badannya atau di pakaiannya begitu ya. Maka kalau sama-sama tidak tahu sama sekali, ya insya Allah tentunya itu ma'zur, imam dan makmum sama-sama ma'zur, insya Allah sholatnya sah begitu ya. Tapi kalau misalkan setelah sholat baru tahu, setelah sholat baru tahu, maka sholat imam, sholat makmum sah, sholat imam tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW barusan. Ya, jadi wa in asabu falakum, wa in akhtau falakum alaihim. Kalau imamnya benar maka sholat antum benar, kalau imamnya salah maka sholat antum benar, sholat imamnya salah, gitu ya. Jadi sah bagi makmum tapi tidak sah bagi imam. Nah, tentunya kalau misalkan mengetahuinya ketika di tengah-tengah sholat, khusus mengetahui ada najis. Kalau mengetahui hadaf gitu ya, ternyata misalkan di tengah sholat awalnya tidak mengetahui bahwa dia batal, tapi di tengah sholat dia mengetahui bahwa misalkan bagaimana? Misalkan ya ini contoh susah, tapi misalkan ya ternyata dia barusan kentut. Kemudian ada orang ya lagi lewat atau apa begitu kan, kemudian itu Anda dengar barusan imamnya kentut. Jadi ini berarti imamnya mengetahui, imam dan makmum mengetahui batalnya wudu imam di tengah-tengah sholat. Berarti tentunya sholat batal. Semua sholatnya imam, sholatnya makmum batal semua. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah ada najis, nah, imam dan makmum sholat, kemudian ada orang lewat, ya mungkin mau ambil wudhu dulu sebelum gabung, tapi orang yang lewat ini kemudian ngelihat imamnya itu ada najis tuh di kaki ente gitu misalkan. Maka karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa ada najis di sandal Nabi Muhammad SAW, kemudian malaikat Jibril mengabarkan, kemudian Nabi Muhammad SAW langsung menyingkirkan sandal beliau, maka ya ini tidak masalah bagi imam tersebut untuk kemudian menyingkirkan benda najis itu. Kalau misalkan itu tidak kemudian membuat auratnya terbuka begitu ya, maka kalau bisa disingkirkan dengan cepat maka tidak masalah, sholatnya tetap sah berdasarkan sabda, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Adapun kalau misalkan harus membuka aurat, misalkan najisnya di baju sehingga untuk menyingkirkan najis ini tidak bisa dengan kecuali dengan membuka baju. Buka baju, membuka aurat berarti. Nah, misalkan begitu ya. Maka ini tidak sah berarti. Tidak sah sholatnya siapa? Makmum dan imam. Ya, makmum dan imam. Dan disebutkan lah istikhlaf. Tidak boleh diganti. Tidak boleh istikhlaf. Maksudnya adalah, wah Anda batal berarti. Makmum satu lagi maju. Tidak bisa. Ya, semuanya batal. Ya, harus diulangi. Ya tentunya ini bisa jadi ada beberapa perbedaan di para ulama. Sebagaimana tadi disebutkan ya, dalam masalah najis, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kalau masih bisa disingkirkan dengan cepat, seperti misalkan najisnya di sandal, kemudian atau di sajadah, kemudian sajadahnya disingkirkan, kemudian bisa lanjut sholat. Jadi sah begitu ya. Tapi pendapat Hanabilah dalam masalah ini tetap tidak sah. Imam dan makmum sama-sama tidak sah. Walaupun itu najis dan yang bisa, masih bisa disingkirkan. Kenapa? Sebelumnya najis dari awal gitu ya. Jadi nah, dalam masalah ini ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama ya, tapi Anda lebih cenderung pada mengamalkan hadis yang tadi, yaitu kalau najisnya masih bisa disingkirkan dengan cepat maka tidak masalah. Taib. Wala imamatu ummiyin wa huwa man la yuhsinul Fatihah aw yutghimu fiha ma la yutgham aw yalhanu lahnan yuhilul ma'na ajzan an islahi illa bimithlih. Ya, maka di sini ini kalimat terakhir insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kita malam ini. Yaitu tidak sah imamah dari seorang yang ummi. Yaitu orang yang memiliki kesalahan dalam membaca dan kesalahannya itu mengubah makna. Yaitu orang wa huwa man la yuhsinul Fatihah, orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, yakni mengubah makna. Atau bahkan tidak hafal Al-Fatihah atau tidak hafal sebagian dari Al-Fatihah sehingga kebolak-balik ayatnya, ini tidak sah jadi imam. Atau mengidgham yang tidak boleh diidgham, ya, mengidgham yang tidak boleh diidgham sehingga mengubah makna. Atau ada kesalahan yang mengubah makna dan ajazan an islahihi dan dia tidak bisa lagi mengubahnya, itu sudah tidak bisa lagi diubah. Udah tercetak seperti itu misalkan ya. Contohnya tadi ihdina jadi ahdina. Ihdina jadi ahdina ya, berilah kami hidayah malah jadi berikanlah kami hadiah. Ahdina itu berikanlah kami hadiah. Ahda. Ya, jadi nah atau misalkan contohnya sami Allahu liman hamidah. Mari baca sami Allahu liman hamidah. Ini mengubah makna. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu khobar ya. Hamidah ini fi'il amr. Itu mengubah makna sama sekali. Jadi tidak boleh yang seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah tidak bisa lagi diubah maka imamahnya tidak sah. Illa bimithlihi, kecuali kalau makmumnya begitu semua. Ya. Senasib sepenanggungan. Ya, Masya Allah. Jadi kalau makmumnya sama-sama tidak hafal Al-Fatihah atau sama-sama tidak hafal sebagian dari Al-Fatihah atau sama-sama kesalahan dalam tajwidnya itu lahan jali yang mengubah makna, ya sudah. Kesah gitu ya. Wasun taib. Ini wasunna wukufu imamin jamaat jamaat wasunna wukufu imamin jamaat, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya tentang posisi imam dan makmum dalam dalam sholat. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Ini tentang, berarti kita telah rampung menyelesaikan pembahasan tentang imamah dalam sholat. Siapakah yang berhak dan boleh menjadi dan sah menjadi imam sholat. Nah. Syukran wa jazakallahu khair buat Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua para jamaah. Ustadz, kita ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chatroom. Langsung saja Ustadz ya, kita bacakan. Nah. Pertanyaan pertama, ini ada yang bertanya dari awal tadi dan pertanyaannya cukup panjang tentang imam. Langsung saja dari Ahin Ugraha. Assalamualaikum Ustadz, izin dua pertanyaan. Yang pertama, jika tajwid imam kurang pas, misalnya ain seharusnya dibaca ain, dibaca hamzah. Misalnya pada kata alamin. Atau satu lagi contohnya waladzallin, huruf dod dibacanya huruf zo, waladzallin. Bagaimana hukum sholat kita di belakang beliau? Apakah sudah benar jika kita tidak mengulang sholat kita? Karena terkadang didapati hal tersebut dalam bacaan Al-Fatihah beliau. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, sebagai seorang laki-laki, jika kita sedang safar, kemudian menyempatkan sholat di awal waktu. Sebentar Pak. Satu-satu ya. Mungkin biar Anda tidak lupa. Ya, yang tadi mengubah apa tajwidnya tidak benar Ustaz. Nah, jadi para ulama menyebutkan kalau misalkan huruf diubah dengan huruf lain ya sehingga yakni Itu kan dimaksud mengidgham yang seharusnya tidak boleh diidgham gitu ya. Jadi yakni malah mengubah huruf. Harusnya hurufnya ini tapi hurufnya itu. Hurufnya harusnya ain Hamzah. Jadi hamzah. Maka ini termasuk ummi. Termasuk ummi ya. Termasuk ummi. Contohnya misalkan ya, contohnya misalkan apa? Tadi orang cadel. Ya. Orang cadel ya. Ra jadi ghain. Ya, ra jadi ghain. Ini tidak sah, ini ummi statusnya. Kecuali dhad jadi dha. Ya, wala dhalin jadi wala dhalin, ini tidak masalah, tidak membuat statusnya sebagai ummi karena itu memang makhraj hurufnya memang dekat. Jadi kecuali huruf dot yang diubah menjadi ya dha. Nah. Pertanyaannya Ustaz, apakah kita mengulang salat kita atau Inam, lebih baiknya demikian. Ya. Jadi baik mengulang salat Ustaz ya. Nah. Baik. Pertanyaan kedua, sebagai seorang laki-laki, jika kita sedang safar, kemudian menyempatkan sholat di awal waktu, namun dalam keadaan sendiri. Kemudian didapati di dalam musola ada seorang atau dua orang wanita non-mahram, bukan pula istri, yang menawari kita menjadi imam. Apakah diperbolehkan dalam syariat? Itu Ustaz pertanyaannya. Ini yang bertanya laki-laki ya? Iya. Enam. Jadi gimana pertanyaannya? Ya, jadi sudah sholat. Beliau mau sholat di musola karena ya, awal waktu, jadi belum ada jamaah di situ. Oh, belum sholat berarti. Belum sholat, mau sholat, tiba-tiba di situ sudah ada jamaah perempuan non mahram berarti yang minta jadi imam si laki-laki tersebut. Perempuannya satu orang apa dua orang itu? Di sini satu atau dua orang Ustaz, di sini sebutkan. Kalau satu orang jelas tidak boleh, ya. Tapi kalau dua orang, ana harus cek terlebih dahulu, ana tidak mau jawab sekarang. Tapi satu orang jelas tidak boleh. Tidak boleh laki-laki mengimami satu orang perempuan padahal itu bukan istrinya atau mahramnya. Nah. Baik, Ustaz, kita teruskan pertanyaan. Ada yang resen dari salah seorang jamaah yang bermukim di London kepada ini akhi berarti ya. Ahli Firly silakan. Alhamdulillah. Oh, Ahwan, saya ternyata perempuan. Tidak apa-apa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tausiahnya, Masya Allah, alhamdulillah. Menjadi banyak ilmu buat Ana, dan semoga menjadi pahala yang terus mengalir pahalanya buat Ustaz. Amin. Amin. Ustaz, Ana ingin bertanya mengenai tadi yang sempat Ustaz sampaikan, mengenai bolehnya sultan atau ulil amri menjadi imam sekalipun beliau tidak memenuhi semua syarat-syarat itu. Hikmah sekali ya untuk di negeri kita ini, Masya Allah, saya jadi belajar. Di sini kita berdalil kepada kisah mengenai Rasulullah pada saat berkunjung ke rumah Ibn bin Malik. Tapi dalam hal ini Rasulullah itu kan sebagai sultan tapi yang memenuhi semua kriterianya, Ustaz. Nah, bagaimana kita menyandarkan kepada kriteria yang sebenarnya tidak ada ilat jeleknya, tapi kita jadikan sandaran bagi sultan yang tidak terpenuhi apa-apa sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah. Apakah kita boleh bersandar kepada keadaan itu gitu? Artinya kriteria nabi dengan kriteria sultan yang kita temui itu kan tidak sama. Apakah kita boleh bersandar dengan itu? Lalu yang kedua, kan tidak boleh imam itu buta ya. Saya tidak tahu apakah beliau Ibn bin Malik itu buta sejak lahir ataukah buta belakangan sehingga beliau berhak menjadi imam sholat begitu. Nah, terus yang terakhir, maaf ini pertanyaannya banyak. Orang tua Ana kedua-duanya stroke, tapi ibu baru stroke kemarin belum lama ini. Pada saat orang tua Ana, ayah saya stroke 2 tahun lalu, kalau mau sholat tidak ada yang membantunya. Sementara beliau tidak punya anak laki-laki. Jadi pada saat di rumah sakit, kami kadang-kadang meminta bantuan suster paramedis yang laki-laki untuk mengimami sholat, tapi kan itu tidak mudah karena mereka semua sibuk. sehingga terpaksa kadang-kadang ibu yang mengimami bapak sholat supaya bapak bisa tetap sholat gitu, atau saya mengimami bapak sholat gitu, artinya membantu bapak supaya bapak tetap bisa sholat begitu. Itu bagaimana ya, karena itu darurat sekali Ustaz. Tapi alhamdulillah sekarang bapak sudah bisa sholat, hanya memikirkan peristiwa yang pernah kami lakukan pada saat itu gitu. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, baik. Pertanyaan pertama tentang ulil amri yang mengimami di rumah begitu ya, atau di masjid, walaupun misalkan ulil amrinya tidak memenuhi ya syarat-syarat tadi gitu ya, bacaan Al-Quran jelek misalkan, atau tidak paham fikih sholat dan seterusnya, maka na'am, yang disebutkan tadi hadis Idban bin Malik tadi itu cuma satu dalil saja, tapi banyak dalil-dalil yang lain. Contohnya misalkan kias imamah suhro dengan imamah kubro, ya. Jadi ini lebih didahulukan daripada kriteria yang tadi, yang bacaan Al-Quran bagus, kemudian fikih sholat paham, gitu ya. Jadi dalil lain yang digunakan oleh para ulama dalam masalah ini adalah kias dengan imamah kubro. Jadi itu adalah di antara dalil yang itu dalil yang kuat. Mengapa? Karena ini termasuk maslahat. Termasuk maslahat. Jadi ketika ada penguasa kemudian masuk masjid, kemudian dia ingin jadi imam, maka memang dialah yang lebih berhak untuk jadi imam karena dia penguasa, imam kubro, imamah kubro ya. Dia memiliki imamah kubro sehingga otomatis dia berhak untuk menjadi imamah sughro. Ya, maka itu jadi tapi tadi pertanyaan bagus ya. Jadi karena kalau misalkan kita hanya berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sholat di Idban bin Malik tadi, di rumah Idban bin Malik, maka tentunya ini ya tidak bisa langsung dijadikan dalil kuat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memang dari awal sudah memenuhi semua kriteria ya. Beliau yang al-aqra' fi kitabillah, yani al-afqah fi fikhi sholat wal-afqah fi din, kemudian yani a'lamahum sunnatan, akdamuhum silman, akdamuhum hijratan, dan seterusnya. Maka ini semua terpenuhi kriteria di Nabi Muhammad SAW. Tapi dalil itu cuma salah satu dalil. Ada beberapa dalil yang lain, sehingga kesimpulannya adalah, walaupun ulil amrinya itu misalkan bacaan Al-Qur'annya ya jelek begitu ya, atau tidak paham fikih sholat, tapi dia ulil amri, ya sudah, kita bersabar. Begitu ya. Baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tentang buta ya, Ibn bin Malik buta, maka kita katakan tadi ya, jadi kalau buta itu yakni tadi dibahas itu hanya lebih utama saja, maksudnya orang yang lebih melihat, ya orang yang bisa melihat itu lebih utama daripada orang yang buta untuk jadi imam, gitu ya. Itu hukum hukum asalnya tadi kita sebutkan dalilnya, misalkan karena orang yang lebih ya yang melihat, orang yang melihat itu lebih bisa mengetahui arah kiblat misalkan, atau lebih mengetahui apakah ada benda najis di pakaiannya atau di sajadahnya atau di tempatnya begitu ya. Tapi terkadang hukum asal ini ada pengecualian tentunya. Kalau misalkan orang tersebut memang adalah seorang yang berilmu, ulama besar, seperti misalkan sahabat Idban bin Malik, dibandingkan orang-orang lain, sahabat lain yang lebih junior, jauh lebih junior daripada Idban bin Malik, maka mereka nggak ada yang berani untuk jadi imam. Idban bin Malik tetap jadi imam. Nah, jadi tapi ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, semoga ini tidak mengapa, kan? Ini perkara daruroh ya, dan paling paling buruknya maka ini cuma yang tidak sah adalah imamahnya, akan tapi semoga ini sah sebagai sholatnya, sebagai sholat sendiri ya, mengingat ini daruroh ya, mengingat ini daruroh, dan daruroh tidak bisa disamakan hukumnya dengan kondisi biasa. Nah, seingat kami sudah sholat sih, jadi kaminya sudah sholat fardu sendirian, setelah itu baru kami membimbing Bapak untuk sholat lagi, jadi kami jatuhnya sholatnya sunnah gitu Ustaz. Nah, ini ya, dalam rangka untuk membantu beliau sholat. Nah, ini insya Allah ya, semoga ya, tidak mengapa. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasihan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, cukup. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan. Kita masih ada waktu Ustaz ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Gantian dengan chat room. Pertanyaan dari Abu Khalif, izin bertanya Ustadz, apabila anak laki-laki belum belum hitan dan belum baligh, sementara bacaan dan hafalan Qur'annya sudah bagus, dan kemudian dia mengimamkan ibunya saat sholat, apakah sudah boleh? Jazakallahu khair Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, belum hitan itu tidak masalah, tadi telah kita bahas ya. Kemudian belum baligh, tadi kita sebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Anda lebih cenderung pada pendapat bolehnya, sehingga ini tidak masalah. Nah, dan masya Allah, barakallahu fikum, berarti Abu Khalif memiliki anak. Alhamdulillah, bacaan Al-Qur'annya dan hafalannya sudah bagus. Alhamdulillah. Ya, baik, kita masih bisa terusin Ustaz ya dengan pertanyaan berikutnya, gantian dengan yang resen. Kepada Kang Cece, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang tadi, apa yang ulil amri, apakah pemimpin perusahaan itu sudah bisa dianggap seperti itu juga Ustaz? Naam. Misalkan kalau kita sholat berjamaah, ada pemimpin perusahaan, apakah beliau bisa dianggap seperti ulil amri? Jadi dia bisa mengimami meskipun misalkan kualitas itunya kurang gitu Ustaz. Tayyib. Jadi ulil amri itu adalah yang memiliki wilayah. Maka pemimpin perusahaan bukanlah ulil amri. Ya, pemimpin perusahaan bukanlah ulil amri. Jadi ini hukumnya kembali kepada hukum asal yang tadi. Siapakah yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, siapakah yang lebih paham fikih salat dan seterusnya. Walaupun tentunya terkadang kita memperhatikan maslahat madarat. Kalau misalkan pemimpin perusahaan tersebut kemudian tersinggung kalau tidak jadi imam sehingga madaratnya besar begitu ya, misalkan, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau misalkan ternyata bacaannya mengubah makna dan seterusnya, ini memang dikhawatirkan salat kita malah tidak sah kalau di belakang dia. Nah. Satu lagi Ustaz, masalah ini apa pergi untuk salat jemaah Ustaz. Apakah mana yang lebih utama Pak Ustaz? Kalau misalkan azan kita pergi ke masjid menunggu waktu salat, maksudnya sebelum azan kita sudah ada di masjid gitu mendengarkan azan, atau kita pas azan sholat sunnah dulu di rumah baru berangkat ke masjid Ustaz? Nah, ya wallahu alam, ana tidak begitu yakin dalam menjawab pertanyaan ini karena walaupun anda lebih cenderung pada yang kedua, karena itu berarti kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, yakni tidak dilihat oleh orang, gitu ya. Tapi anda tidak, yakni harus menelaah kalam para ulama terlebih dahulu, apakah ada yang pernah membahas masalah ini sebelumnya atau tidak. Nah, karena kan ada hadis itu, Pak Ustadz, kalau kita menunggu sholat seolah-olah kita dapat pahala sholat gitu. Iya. Kalau jadi, ada yang kalau sholat di sunnah di rumah, Rasulullah emang seperti itu gitu. Karena Rasulullah mungkin karena dekat dengan masjid gitu, jadi sholat sunnah di rumah. Nah itu saya masih bingung Pak Ustadz gitu, antara dua itu Pak Ustadz. Nah, yang dimaksud hadis tersebut adalah ketika kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat sunnah di rumah atau lebih baik sholat sunnah tidak dilihat oleh orang begitu ya, kemudian baru kita datang ke masjid kemudian menunggu. Nah, menunggunya itulah yang diberikan pahala. Jadi itu yang memang paling ideal. Tapi makanya ana tadi katakan ana lebih cenderung pada yang kedua ini. Tapi apakah ada para ulama yang pernah membahas hal ini sebelumnya? Itu penting untuk kita mencari tahu terlebih dahulu sebelum kita terburu-buru menyimpulkan. Jadi itu mengapa ana walaupun ana katakan lebih cenderung pada yang kedua tadi, tapi ana katakan kita harus menelaah terlebih dahulu. Nah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Ya. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita sudah 21 lewat 29 Ustaz. Apakah kita akhiri atau masih ada pertanyaannya apa? Masih meja pertanyaan Ustaz? Satu lagi, Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi dari chat room. Saya bacakan yang masuk duluan. Afwan Ustaz ingin bertanya, kalau di tengah sholat atau bahkan di rakaat terakhir, bahkan menjelang salam, lalu ada desakan ingin buang angin yang begitu kuat, apakah kita harus membatalkan sholat? Jazakallahu khairan Ustaz, silakan Ustaz. Naam, kalau misalkan itu khawatir yang memberikan madarat bagi kita, kalau misalkan kita tahan, maka tidak masalah batalkan sholat. Ya. Baik Ustaz, sesuai dengan janji kita, satu pertanyaan lagi. Meskipun ada pertanyaan, tapi waktunya sudah habis. Silakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat menutup Ustaz. Nah, Alhamdulillah kita telah pelajari tentang fikih sholat, khususnya dalam pertemuan malam ini tentang imamah dalam sholat. Ya. Semoga ini bisa membuat kita lebih baik dalam beramal. Ya. Dan tentunya sekali lagi kita ingatkan berkali-kali ini ya, yaitu kita belajar ilmu agama, apalagi kita belajar fikih, itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk sekedar wawasan, ya apalagi untuk berdebat. Maka semoga dengan kita belajar ini, maka amalan kita menjadi lebih berkualitas, menjadi amalan yang lebih, semoga lebih berat bobot pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am.